Syarat-syarat ijtihad. Ijtihad mempunyai beberapa syarat berikut. Yang pertama, mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihadnya, seperti ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sahih atau dhaifnya suatu hadis, seperti mengetahui isnad, rijal, para perawi hadis, dan selainnya. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh dan perkara-perkara yang sudah menjadi ijma, sehingga ia tidak menetapkan hukum sesuatu yang sudah dimansukh atau menyelisihi ijma. Yang keempat, mengetahui dalil-dalil yang menyebabkan suatu hukum menjadi berbeda, seperti takhsis atau takyid atau sejenisnya, sehingga ia tidak menetapkan hukum yang menyelisihi hal itu. Yang kelima, mengetahui bahasa Arab dan usul fikih yang berhubungan dengan hal-hal yang ditunjukkan dari lafadz-lafadz seperti am dan khas, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, dan sejenisnya, agar ia dapat menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki oleh dalalah tersebut. Yang keenam, mempunyai kemampuan untuk beristinbat, mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Ijtihad kadang-kadang bersifat sebagian dalam salah satu bab ilmu atau dalam salah satu masalah ilmu.